biarkanlah wanita yang pernah ku singgahi dulu. Ku harap kau menganganku. Terima kasih wanita atas segala cinta darimu, walau hanya sesaat. Biarkanlah wanita yang pernah ku singgahi dulu. Ku harap kau menganganku. Bisa melihatmu. Ku bisa menjadi dirimu. Aku ingin engkau mengenangku, walau hanya sesaat. Aku ingin engkau mengenangku, walau hanya sesaat. Bisa melihatmu. Bisa menjadi dirimu. Ku bisa menyentuhmu. Bisa menjadi dirimu. Aku ingin engkau mengenangku, walau hanya sesaat. Aku ingin engkau mengenangku, walau hanya sesaat. Aku ingin engkau mengenangku, walau hanya sesaat. Aku ingin engkau mengenangku,